Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال رحمه الله تعالى وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. Yang demikian Allah karena tauhidlah Allah menciptakan manusia, memerintahkan manusia dengannya dan menciptakan mereka karena. Nah, tepat dong dibaca sih. Ya. Fikri, baca Fikri bin Abdul Majid. Ini bagusnya bukan kulluhum ya, kullahum. Hanya mimbabil istiqal. Nanti mimbabil istiqal. Jadi takdirnya amara kullahum, amarahum Allah. Ya, boleh juga baca kulluhum. Ya, tapi bagusnya dia mimbabil istiqal. Kullahum, amarahum. Ya, baik. Terus khalaqahum laha wa amaruhum biha. Jama'a al-amrayni fi qawlihi wa bidhalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa qawluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allahu huwal khaliqu walladhi khalaqal asya'a kullaha. ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس وأعطاهم العقول وكلفهم بعبادته وحده لا شريك له، خصهم بالأمر بعبادته لأن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم ما يميزون به بين الضر والنافع والحق والباطل، وخلق الأشياء كلهم كلها لمصالحهم ومنافعهم. وقال تعالى wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu kullu mutqinin kullu musakhkharin li bani adama min ajli ayyastaghi ayyasta'inu bihi ala ma khalaqu. Masa mereka menciptakan alama khuliqu min ajlihi wa huwa ibadatullahi azza wa jalla wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah. Ya, berkata Syekh wa qawluhu wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Yang demikian itu Allah memerintahkan mereka untuk bertauhid dan menciptakan mereka karenanya. Ya, Syekh Shalih Fauzan menyatakan inilah isyarat tarji'u ila qawlihi yang akan kembali kepada pernyataan Syekh anta abdullaha mukhlishan al-din, yaitu agar engkau beribadah. Apa itu hanifiyah? Yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan peribadatan tersebut padanya. Yaitu beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan peribadatan itu kepadanya. Amarallahu jami'al khalq, maka Allah memerintahkan seluruh makhluk. Maka Allah memerintahkan seluruh manusia, arabahum wa ajamahum, yang Arab maupun yang non-Arabnya, yang hitam, yang putih maupun yang hitamnya. Ya. Kullan nasi, semua manusia, min ahdi Adama, dari sejak masa Nabi Adam ila akhiri basyarin fid dunia, sampai manusia terakhir di dunia, semuanya mereka Allah perintahkan untuk beribadah padanya, ma'al ikhlas fil ibadati. Fil ibadati, yaitu yang harus disertai dengan ikhlas, memurnikan ibadah hanya pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum min walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana syahidnya? A'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Allah sebutkan rububiyah yang telah menciptakan kalian. Allah Ta'ala berfirman lagi, alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan. Nah ini rububiyah. Was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya. Yang telah menjadikan bumi, langit, ada atapnya, menurunkan ya, hujan dari atas, yang dengannya tumbuhlah ya, buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam. Dan ini syahid. Janganlah kau jadikan bagi Allah tandingan sementara dalam keadaan kalian mengetahuinya. Yaitulah nid darahu, tidak ada nid. Ya, tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada syabih. Tidak ada yang serupa, yang sepadan, yang sekupu. Ya. Maka ini adalah nahyun, larangan dari berbuat syirik akbar dan juga syirik asghar. Allah memerintahkan ya hal tersebut kepada semua manusia, jami'an nas, dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian kata Syekh Syekh menyatakan wa khalaqahum laha, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan Allah menciptakan manusia, wa khalaqahum, menciptakan mereka karenanya, yaitu karena ibadah, liibadatihi, puasa. Itu untuk beribadah padanya semata, yang tiada sekutu baginya subhana. Khuliqu min ajliha, mereka diciptakan karena hal tersebut. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Maka mereka diperintahkan semuanya. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, a'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya, maka inilah makna Syekh khalaqahum laha wa amarahum biha. Allah menciptakan mereka karena ibadah dan Allah memerintahkan mereka dengan ibadah. Maka jama'ah bal ayl amrayn. Maka di sini beliau menghimpun dua hal. Dalam perkataan beliau ya, wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Beliau menghimpun dua hal. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul insa wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Dan firman Allah, wa ma khalaqtu al jinna wal insa. Allahu huwal khaliq, Allah lah yang menciptakan. Dialah yang menciptakan al-asya', segala hal, kullaha, semuanya. Wa min dzalika annahu khalaqal jinna wal insa, yang dan diantaranya adalah Allah menciptakan jin dan manusia. Allah memberikan kepada mereka akal. Allah mentaklif, membebani mereka untuk beribadah kepadanya semata, yang tiada sekutu baginya. Khassahum bil amri bi ibadatih. Maka Allah mengkhususkan mereka dengan perintah agar beribadah hanya kepadanya. Karena Allah SWT memberikan mereka akal. Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang mereka dapat membedakan mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat, mana yang hak, mana yang batil. Allah menciptakan semuanya, segala hal semuanya untuk kemaslahatan dan manfaat mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya. Ya, kullu musakhkharin, semua yang ditundukkan untuk Bani Adam itu min ajli ayyasta'inu bih, agar mereka dapat mengambil manfaat, menopang semua yang ditundukkan tadi, ala ma khuliqu min ajli, untuk melaksanakan suatu hal yang mereka diciptakan karenanya. Apa itu hal tersebut? Ibadah. Ya, ibadah. Yaitu peribadatan pada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Hafid, baca hafid. Wal jinnu 'alamun min 'alamil ghaib la narahum mukallafuna bil 'ibadati wa manhiyuna 'anil syirki wa 'anil ma'siyati mithlu bani adam lakin yakhtalifuna 'an bani adam fil fil خلقة في الخلقة. أما من ناحية الأوامر والنواهي فهم مثل بني آدم مأمورون ومنهيون، والجن عالم من العالم من عالم الغيب لا نراهم لكنهم موجودون، والإنس هم بنو آدم سموا بالإنس لأن بعضهم يأنسوا ببعض يجتمعون ويتعلقون، والجن سموا جنا من الاجتنان وهو الاختفاء ومنه وهو الاختفاء ومنه الجنين في البطن لأنه مختف لأنه مختف، وجنه الليل إذا وجنه الليل إذا شطره إذا ستره، وجنه الليل إذا شطره، والمجن الذي يتخذ دون السهام دون السهام. ما يتخذ للوقاية في الحرب من السهام. Beda. Kalau antum apa bacanya? Alladhi yattakhidhu. Yattakhidhu dunasiham. Yang benar, ma yattakhidhu lil wiqayati, untuk memproteksi diri. Fil harbi, dalam peperangan. Minasihami, dari siham, wa ghairiha, dan yang lainnya. Nah, itu yang benar di buku cetakan anda. Ma yattakhidhu lil wiqayati. Lil wiqayati fil harbi minasiham. Sudah? Nah, itu cetakanan yang benar begitu. Terus lanjut Hafid. Faljinanu wal jananu huwa syaitul khafiyu mustadiru faljinu mustadiruna anna la narahu. Hasbuk, cukup. Terus baca berikutnya. Sini. Siapa Kais? Baca Kais. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum 'alamun mawjudun min ankarihim. Man ankarahum? Man ankarahum kafirun da'annahu mukadzibun billahi wa rasulihi wal ijma'il muslimina faqad bayyana Allahu anna subhanahu wa jalla annahu lam yakhluq al jinna wal insa illa bi ibadatihi la li shay'in akhar bahwa lam yakhluqhum bi ajli ayyan fa'u aw yadurru aw yata'azza bihim min zillatin aw yatakassaru bihim min zillatin. Oh, ini ma'atuf ke ayan ya, berarti ayatakassaru bihim min kilatin liannahu ghaniyun 'anil 'alamin wa ma khalaqahum lihajatin ilaihim ma khalaqahum li ajli ay yarzuquhu aw yaktasibu lahul amwala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Inna Allah wa razzaqu dzul quwwati matin. Nah. Terus berikutnya. Coba Isan. Wallahu laisa bihajatin ila al-khalqi wa innama khalaqal jinna wal insa bi syai'in wahidin faqat wa huwa an ya'buduhu وَهُوَ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى عِبَادَتِهِ وَإِنَّمَا هُمْ الْمُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا لِأَنَّهُمْ إِذَا عَبَدُوا اللَّهَ أَكْرَمَهُمْ وَأَدْخَلَهُمْ الْجَنَّةَ فَمَصْلَحَةُ الْعِبَادَةِ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِمْ Madarratul maksiyati a'idatun ilayhim. Amma Allahu jalla wa ala la tadurru ta'atun al-muti'i wa la maksiyatu al-asi. Qala subhanahu wa ta'ala in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Allahu la tadurru maksiatul asi wa la tanfa'u ta'atul mati'i wa inna muti'i paham enggak? Ata'a yuti'u muti' isim fa'il bahkan mati itu is dead. Terus lanjut nama hada raji'un ila al-khalqi Al-Musihim. Al-Musihim. Paham kaidah taukid muakkadnya sini? Isan? Lupa. Terus? Atauhu Intabahu Wa in asawuhu Tadurru Bimaksiyati. Nah. Baik. Terus lanjut baca berikutnya di sini. Siapa si ini apa behar maqala syekh rahimahullah ta'ala qaluhu wa ma'na ya'buduni yuwahhiduna ay yufriduni bil ibadati fal ibadatu wat tauhidu bi ma'nan wahidin At-tauhidu yufassaru bil ibadati. Wal ibadatu tufassaru bil tauhid. Wa ma'nahuma wahidun. Fa fi hadha raddun 'ala man fassara at-tauhida bi annahu al-iqraru bi anna Allaha هو الخالق الرازق والمحيي المميت المدبر. فهذا ليس هو التوحيد الذي خلق الذي خلق الخلق من أجله، وإنما خلق الخلق من أجل توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية. أما من أقر بتوحيد الربوبية فقط فإنه ليس موحدا وليس موحدا وليس من أهل الجنة، بل هو من أهل النار، لأنه لم يأتي بالتوحيد الذي خلق من أجله والعبادة. طيب، dari mana tadi belum diartikan? Wal jinnu jin itu alam, sebuah alam dari alam-alam yang gaib yang la narahum, kita tidak melihat mereka. Namun mereka mukallafun, dibebani syariat untuk beribadah. Mereka dilarang dari berbuat syirik, maksiat seperti Bani Adam. Maka mereka berbeda dengan Bani Adam dalam masalah rupa penciptaan saja. Ya. Adapun dari sisi perintah larangan, maka mereka sama seperti Bani Adam. Mereka diperintahkan, dilarang. Maka jin, alam dari alam gaib yang kita tidak melihat mereka, namun mereka ada, eksis. Ya. Sedangkan ins adalah Bani Adam. Dinamakan dengan ins, kenapa manusia dinamakan dengan ins? Karena sebagian mereka yaknis berbuat baik, ramah, ya, biba'din dengan sebagian yang lain. Ya. Yajtami'una, mereka berkumpul, bergabung, ya ta'ala pun, mereka bersatu. Ajin dinamakan wal jinnu summu jinnan, jin dinamakan dengan jin itu dari kata al-ijtinan. Apa ijtinan? Huwa al-ikhtifa. Ikhtifa samar. Maka diantara maknanya adalah al-janin. Ya, janin kan enggak kelihatan ya di dalam perut. Fil batn di dalam perut. Kenapa? Karena dia mukhtafi, tersembunyi. Ya. Kalau disebutkan jannahul lailu, jannahul lailu itu malam menutupinya, maksudnya satarahu. Idza satarahu, apabila malam menutupinya. Nah, juga diantara maknanya adalah al-mijan. Apa itu mijan? Ma yattakhidhu lilwiqayati bihi fil har minas siham wa ghairiha, yang dijadikan untuk memproteksi diri di dalam medan peperangan dari anak panah dan yang lainnya. Ya, wal ijtinan, ya, wal janan adalah huwa asyai'u al khabi, sesuatu yang samar, yang mustatir, yang tertutup. Fal jin mustatiruna anna, jin tertutup dari kita, la narahum, kita tidak melihat mereka. Ya, maka wahum, maka mereka alam maujud yang ada, barang siapa yang mengingkari mereka maka dia kafir. Di Al-Qur'an ada surat jin, dia enggak percaya adanya jin. Kenapa? Karena dia berarti mendustakan Allah dan Rasulnya dan ijma' kaum muslimin. Ya, Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan mereka. Ya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa li ibadatih, kecuali untuk beribadah padanya, tidak untuk sesuatu yang lain. Ya, maka Allah tidak menciptakan mereka untuk mereka memberikan manfaat kepada Allah atau memberikan mudarat. Ya, atau Allah hendak memuliakan di antara mereka dari kehinaan atau memperbanyak dari mereka setelah dari yang sedikit. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, tidak butuh dari alam ini. Ya, wa ma khalaqahum li hajatin ilaihim. Allah tidaklah menciptakan mereka karena ada kebutuhan Allah terhadap mereka. Wa ma khalaqahum la li ajli ay yarzuquhu wa yaktasibu lahu al-amwala. Ya. Allah tidak menciptakan mereka agar mereka memberikan rezeki kepada Allah atau agar mereka mendapatkan harta dan kemudian diberikan kepada Allah. Tidak demikian. Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan aku pun tidak ingin mereka memberikan makan padaku. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Maka Allah tidak butuh kepada makhluk, namun makhluklah yang butuh. Wa inna ma khalaqal jinna wal insa li syai'in wahid. Namun Allah menciptakan jin dan manusia karena satu tujuan, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak butuh kepada, ya. Wa huwa laisa ya bihajatin ila ibadati. Allah enggak butuh kepada peribadatan mereka. Namun mereka yang membutuhkan ibadah tersebut. Karena kalau mereka beribadah pada Allah, maka Allah akan memuliakan mereka, Allah akan masukkan mereka ke surga. Maka kemaslahatan ibadah kembali untuk mereka, dan kemudaratan bermaksiat itu pun kembali ke untuk mereka. Maka Allah Jalla wa'ala, ya, ketaatan orang yang taat tidak memberikan mudarat, kemaksiatan orang yang maksiat tidak memberikan mudarat untuk Allah. In takfuru antum wa man fil ardi jami'ah fa inna Allah ghaniyun hamid. Kalau kalian dan semua yang ada di muka bumi ini kafir semua, Allah enggak, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, maka kemaksiatan orang yang maksiat tidak dapat memudaratkan Allah. Wala tanfa'uhu ta'atul muti', sebagaimana ketaatan orang yang taat tidak dapat memberikan manfaat untuk Allah. Namun ini kembali kepada makhluk itu sendiri. Jika mereka taat, maka mereka mengambil manfaat dari ibadah mereka. Namun jika mereka tidak mau taat, bermaksiat, maka mereka akan memberikan mudarat untuk diri mereka sendiri. Ya, wa ma'na ya'budun yuwahidun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mana yuwahidun yufriduni bil ibadah. Mereka mengesahkan aku dalam ibadah, maka ibadah dan tauhid itu maknanya sama. Ya, tauhid ditafsirkan dengan ibadah dan ibadah ditafsirkan dengan tauhid. Keduanya maknanya satu. Maka dalam hal ini terdapat sanggahan bagi orang yang mentafsirkan tauhid, ya, bahwa tauhid itu adalah menetapkan Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ini bukan tauhid yang makhluk diciptakan karenanya. Ya, namun makhluk diciptakan karenanya adalah tauhid ibadah. Ya, yaitu tauhid uluhiyah. Adapun kalau menetapkan tauhid rububiyah saja, maka ya, itu tidak menjadikan orang sebagai ahli tauhid. Dia bahkan bukanlah muwahhid. Ya, bukanlah di antara calon penghuni surga. Bahkan dia adalah di antara penduduk neraka atau calon penghuni neraka kalau masih hidup. Ya. Karena kenapa dia tidak memberikan tauhid yang manusia diciptakan karenanya? Baik, kemudian wa'adamu ma'amarallahu bihi at-tauhid bahwa ifradullahi bil ibadah. Dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Adimas, kajari mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu wa'adamu ma'amarallahu bihi at-tauhid hadha muhimun jiddan. Inna tauhida a'adamu ma'amarallahu bihi كل الأوامر التي أمر الله بها كلها بعد التوحيد كلها بعد التوحيد. الدليل على أن عندما ما أمر الله به التوحيد قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. هذه الآيات فيها أشرط. الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد. التوحيد خبر dari anna. Ya. Paham sini. Terus hadhil ayatu fiha ashratu rukuki. Wa li hadha tusamma ayatu rukuki al-ashratu al-ashrati. Awalu hadhil rukuki haqqullahi subhanahu wa qurullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Hadha huwa al-haqqu thani wa bi dhil qurba hadha huwa al-haqqu thani wa dhil qurba هم الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو الأم فالآباء أو الأجداد والأعمام والأمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات وأولاد الأعمام والأمات هؤلاء هم عمات بقي تشديد ميمية عمات والأمات haulahi hum dzawil qurba lahum haqqul qurabati. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala wal yatama al-aytamu min al-muslimin wa hum kullu man mata abuhu wa huwa saghirun wa lam yablugh wa sara bihajatin ila man yasuddu masadda bihi في رعاية هذا الطفل تربية وإنفاقا والقيام بالمصالح وقياما وقيام وقياما ada Hah, ada alnya? Ada. Oh. Kalau di sana enggak ada alnya. Terus wal qiyama bi masalihi wa rafa'a ma ya. Itu bagusnya ma'tuf kan? Nah. Tarbiyatan infaqan itu tiba-tiba pakai al qiyama. Apa maksudnya kiaman seperti di buku ana. Terus wa rafa'a ma yaduru li'annahu laysa lahu ab laysa lahu abun yahmihi wa yunfiqu alayhi wa yudafi'u anhu wa huwa bihajatin ila man yusa'iduhu li'annahu faqad abahu faqada fi'il madi li'annahu faqada abahu wa 'ahilahu wa lahu haqqun fil islami al-muhimmu anna Allah badalaha bihaqqihi subhanahu wa ta'ala qawluhu wa la tusyriku bihi shay'an lam yaqtasir ala qawlihi wa'budullaha li'anna al-ibadata la tasihu ma'a syirki wa la tanfa'u wa la tusamma ibadatan illa idha kanat khalisatan lillahi azza wa jal in kana ma'aha syirkun fa innaha la takunu ibadatan muhimman mahma at'abal insanu insana mahma at'abal insana nafsuhu fiha nafsuhu taukid mahma at'abal insana nafsuhu fiha terus qarna al-amra bil ibadati bin nahyi 'an asy-syirki id la tasihhu al-ibadatu ma'a wujudi asy-syirki abadan هذا دليل على قول الشيخ أعظم ما أمر الله به التوحيد حيث إن الله بدأ به في آية كثيرة منها هذا الآية هذه الآية طيب حسب الله berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Ini penting sekali. Karena tauhid ini sesungguhnya tauhid adalah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. Segala perintah yang Allah perintahkan semuanya itu setelah tauhid. Ya, salat tanpa tauhid enggak sah. Ya, orang kafir mukallaf dengan ibadah. Ya, ini dijelaskan oleh kalangan usuliyun. Kaum kafirun mukallafun, sama seperti kita. Kalau masuk bulan Zulhijjah, mereka kena ayat. Mereka juga mukhatab. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ketika masuk waktu salat, mereka juga mukhatab. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa aqimus salata wa aqimus salata. Ketika harta mereka sudah mencapai nisab 85 gram emas minimal dan haulnya setahun atau kalau ternak mereka kambing misalkan sudah nyampe 40 dan sudah setahun maka mereka juga mukhatab untuk bayar zakat ya semua mereka mukallaf namun apa yang mereka persembahkan kepada Allah dari ibadah salat haji zakat dan yang lainnya itu tidaklah diterima hingga mereka bertauhid. Lalu lantas apa gunanya Allah mentaklif mereka? Kata para usuliyun, ya litad'ifil adab untuk melipat gandakan adab buat mereka. Ya, setelah adab kekafiran yang mengekalkan mereka di jahannam dan juga adab karena mereka meninggalkan atau tidak mengerjakan semua syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada mereka. Makanya mereka ditanya oleh kenapa mereka di neraka Saqar? Masalakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin kata mereka. Kata orang kafir ini, kami dahulu enggak salat. Wa lam naku nut'imul miskin, kami dahulu enggak bersedekah, bayar zakat kepada orang miskin. Ya, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin hatta atana al-yaqin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin dulu ya dan kami mendustakan hari kiamat. Tabarakallahu fikum. Nah, ini ya. Maka ini penting sekali. Ad-dalil ala anna ma a'zamallahu ala a'zama ma amarallah bihi at-tauhidu tauhid khabar anna, ya. Khabar anna. Nah, bisa dipahami sini bukan at-tauhidah. Tadi siapa yang baca? Dimas ya. At-tauhidu di khabar anna. Dalil bahwasanya tauhid adalah a'zamu ma amarallahu bih. Kalau ma mausul, ma mausul itu fi mali jarrin mudafun ilaih. Sedangkan jumlah amarallahu bihi itu silah mausul la mahalla laha minal i'rab. Berarti belum ada khabarnya. Mana khabarnya? At-tauhid. Ya, maka dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, firman Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan seterusnya ila akhir ayat. Maka ayat ini ya, di dalamnya terdapat 10 hak. Oleh karena itu ayat ini dinamakan dengan ayat 10 ya, hak. Ya, awalnya awwalu hadhil huquqi haqqullah. Awal dari hak-hak inilah hak Allah. Ketika Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, wa bil walidaini ihsan, wa bidil qurba wal yatama dan seterusnya. Ya, ya enggak? Itu hak-hak semua itu. Baik, yang pertama ya, yang pertama wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang hak pertama. Wa bil walidaini ihsan, hak kedua, hak apa? Ortu. Nah, orang tua. Hadza huwa al haqqus tsani. Setelah bertauhid ya, maka jaga sikap terhadap orang tua. Ya, makanya Allah menyebutkan demikian di ayat yang lain, wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu di ayat yang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat, ala ukhbirukum ya bi akbaril kaba'ir, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dosa besar yang paling besar adalah asyirkul akbar, asyirku billah, syirik kepada Allah, wal uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua itu dosa besar sampai berada setelah anak. Ninggalin sholat gimana? Kata para ulama, masuk include ke syirik. Makanya tadi malam kata Syekh bin Bas, meninggalkan sholat itu syirik, kekafiran. Meninggalkan sholat, kesyirikan, kekafiran akbar. Syirik akbar, kafir akbar. Berapa kali? Mau satu, mau dua, mau tiga. Ya. Nah, dan Syekh bin Bas membantah, tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, semalam itu, murojaah lagi. Ya, ada faedah nahwu penting di situ. Kalau dia mu'arab bi adati al, ya, bi adati ta'rif al, atau dia datang dalam bentuk nakirah, tayyib. Berikutnya. Mana lagi tadi? Wa bidil qurba, dan kepada kerabat, wa haqqus tsalits, yang ketiga. Wa dzawul qurba, kerabat humul ladzina tajma'uka bihim qarabatun nasabiyatun, yaitu ya, kekerabatan nasab yang menghimpun Anda dengan mereka. Apakah itu min jihatil abi ya awil ummi, apakah dari sisi ayah atau bapak atau ibu. Ya. Semisal para ayah, ajdad para kakek, amam ya, para paman, ammat para bibi. Ya, wal akhwal para om. Khal zamannya akhwal, om dari sisi ibu. Ya, am paman dari sisi bapak. Ya, dari sisi bapak. Baik. Wal ikhwah wal akhwat, ikhwan akhwat, saudara saudari. Wal auladul ikhwah auladul akhwat. Nah, ini keponakan anak adik laki-laki atau ada adik perempuan dan seterusnya. Ya. Wal akhwal, ya, kemudian mana lagi? Wal auladul a'mam wal ammat, anak paman, anak bibi, ya, sepupu. Wa haula'i dzaul qurba. lahum haqqul qarabati. Ya, mereka lah para kerabat yang mereka memiliki hak kekerabatan. Ya. Namun ada, walaupun kerabat ini ada yang boleh nikah ya, kalau anak paman itu boleh dinikah. Ya, anak paman, anak bibi boleh. Ya. Apa bahasa kita? Sepupu. Sepupu, Saipul punya sepupu, boleh dinikahin, kecuali cowok. Nah, kalau cowok jadi nikahin. Atau kecuali Saipul nyusu dulu sama bibinya. Maka anak-anaknya jadi saudara sepupuan. Sepupuan, sepersusuan. Nah. Hah? Apa? Oh iya lah, punya kerabat sepupu. Antum punya sepupu? Cewek cowok? Nah, kalau yang cowok aja, cewek modus antum. Kecuali dia udah tua gitu, kunjungin suaminya. Ya, jangan yang masih muda modus ini. Arga punya sepupu? Cie, Arga. Cewek masih cewek ya? Cih, udah ketebak tuh harga cewek sepupunya. Cakep nggak? Aduh, harga. Dah, hati-hati ya antum ya, jangan macam-macam harga. Mana tadi? Wal yatama aitam, anak-anak yatim minal muslimin. Mereka punya hak. Siapa sih yang sebut anak yatim? Wahum kullu man mata abuhu wahwa shaghirun walam yabluq, yaitu setiap orang yang ayahnya wafat dalam keadaan dia masih kecil belum balik. Antum bapak antum wafat, antum udah begini, udah bangkotan, bukan anak yatim lagi. Ya. Udah gede begini ya, masyaallah. Yang belum balik masih kecil-kecil, bapaknya meninggal, artinya dia anak yatim. Ya. Dan ngaku-ngaku anak yatim. Udah gede begitu. Baik. Ya. Zaki, antum waktu bapak antum wafat umur berapa tuh? Hah? Wah, wow, udah bukan anak yatim udah. Udah bangkotan itu. Udah bisa nikah itu udah. Ah, udah. Ya, itu bukan anak yatim lagi Zaki. Wa sara bihajatin ila man yasuddu masadda bihi fi riayati hadha tifli tarbiyatan wa infaqan wa qiyaman bimasalihihi. Waraf ima yadurruhu. Ya, maka jadilah dia membutuhkan kepada orang yang dapat menutupi tugas bapak dia dari menjaga anak tersebut, ya, berupa mentarbiah, mendidik, menginfakkan, memberi nafkah, ya, waqiyaman bimasolihi, dan melaksanakan hal-hal yang maslahat untuknya. Pertolongan anak yatim yang terbaik adalah menikahi ibunya. Iya, kalau kita nyantunin hari santunan aja nih 10 Muharram, kapan Idul Fitri, kapan lagi bulan puasa, udah setahun toh. Nah, tapi kalau antum nikahin ibunya, tiap hari antum nafkahin. Masya Allah. Ya, harga. Iya, orang yang menolong janda dan anak yatim dia bagaikan orang yang berjihad fisabilillah di siang hari, bagaikan sholat malam di malam hari. Masya Allah. Yang menolong para janda dan anak yatim, apalagi kalau bukan nikahin ibunya. Gitu. Nanti yang udah pada matang mau siap nikah nih, cari janda gak apa-apa, remonnya. Niko, antum jangan ngincer-inceran gadis Dayak aja antum. Cari yang janda-jandanya juga Niko. Hai. Ya. Waduh. Kalau antum mau nikahin anak yatim, anak kalah deh. Tafadhol. Enggak ana salib. Seneng ana ya. Mustofa nih ya. Ya Bahrul nambah. Mana berani baru? Hah? Masih baru? Oh jadi kapok? Hah? Oh gitu ya. Kasih ulur dulu ya. Kasih senang dulu. Siapa masih polos? Nugraha. Alah, sok polos. Di belakang ana aja liar. Warok umayaduruhu, dan menghilangkan segala hal yang memudaratkan dia, membahayakan dia. Di annahu laisa lahu abun yahmihi, karena dia enggak punya ayah yang memberikan, menjaga dia. Yunfiku alaihi, yang menafkahi dia. Wa yudafi'u anhu, yang membela dia. Wah, tuh lihat tuh, kau punya ayah. Apalagi kalau dia enggak punya anak sekecil kan. Aduh. Makanya harga kalau nikahin janda dapat bonus. Baru nikah langsung punya anak. Oh. Apalagi kalau jandanya anak 7 harga. Masyaallah. Panggil ayah semua ke harga. Enggak, bonus langsung. Ya. Tayyib barakallahu fikum ya. Mana lagi tadi? Fa huwa bihajatin ila man yusaiduhu, maka anak inilah yang membutuhkan kepada orang yang akan membantu dia. Li'anahu faqada abahu wa ailahu, karena dia kehilangan ayahnya, keluarganya. Walahu huququn, walahu haqqun fil Islam, maka dia punya hak dalam Islam. Kehilangan bapaknya dia. Ya. Nah, boleh nih ihsan nih nanti. Saya bilangin ke bapaknya, Syekh Salman, ihsan kalau nikah udah cari aja janda aja udah dah. Ya. Pikri juga nih. Saya bilangin ke bapaknya, udah pikri kalau cariin janda aja udah. Nanti. Ya. Saya bilang ke bapaknya. Siapa lagi sih yang mau dibilangin bapaknya sini? Hah? Dimas. Wah. Wow. Dimas, Mbak. Dimas mamanya dua, janda dan gadis langsung. Enggak apa-apa, boleh. Ya, mana lagi tadi? Al-muhim, maka yang penting adalah anallaha bada'a bi haqqi. Ini yang penting di sini. Allah memulai dengan haknya Allah. Ya. Memulai 10 penyebutan 10 ayat 10 hak, Allah memulai dengan haknya Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, ini ayat ini. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lam yaqtasir ala qaulihi wa'budullaha, Allah tidak mencukupkan pada firman-Nya wa'budullah. Tapi Allah tambahkan wala tusyriku bihi syai'a. Kenapa? Karena ibadah tidak sah jika disertai dengan kesyirikan. La tanfa'u, tidak bermanfaat ibadah. Ya, dan juga wala tusamma ibadatan, tidak dinamakanlah ibadah apabila ibadah tersebut kecuali jika ibadah tersebut murni diperuntukkan hanya untuk Allah. Ada, jika ibadah tersebut disertai kesyirikan, maka ibadah tersebut, maka itu tidaklah menjadi ibadah. Bagaimana walau bagaimanapun ibadah tersebut telah membuat lelah manusia itu sendiri dalam beribadah padanya. Ya, maka Allah qarana al-amra bil ibadah wa nahyi anil syirki. Allah menggabungkan perintah ibadah dan larangan dari berbuat kesyirikan. Karena tidak sah peribadatan apabila terdapat kesyirikan. Ya, selama-lamanya enggak sah. Maka inilah dalil dari perkataan Syekh, a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Haitsu innallaha bada'a ya fi ayatin katsiratin minha hadhil ayah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dalam ayat yang banyak, di antaranya ayat ini. Ya. Tanggung ya. Baik. Nah, berikutnya tafadhal dibaca di sini. Mustafa. Nanti masih ada qiraah kedua tentangnya. Ya. Mustafa, tafadhal. فبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد وهذا يدل على أنه أعظم ما أمر الله به قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم أتلوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هذا دليل على ما يأتي أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك إذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد فإنه يجب أن يبدأ الإنسان بالتعلم العقيدة قبل كل شيء العقيدة هي الأساس فيجب أن يبدأ بها فيجب أن يبدأ بها بالتعلم والتعليم وأن يداوم على تدريسها وبيانها للناس لأنها هي أعظم ما أمر الله به فليس من المناسب أن تجعلها آخر الأشياء أو لا يؤبه بها لأن الآن هناك دعاة يزاهدون في تعليم التوحيد والعقيدة هناك أناس ابتلوا بهذا ولأن إخلال بها إخلال بالدين كله فيجب العناية بها Wama huwa tauhidu? Ah. Siapa? Si Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Wama huwa tauhidu? Hal huwa antakro'a. Benar Ilham. Antukirro. Di anallahu wal khaliqu. Ar-razaku. Ar-raziku. Wal-mumitu. La. At-tawhidu huwa ifradullahi bil ibadati. Ifradullahi bil ibadati. Li anna Allah qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ahlu tafsiri ya'buduna ay yuhiduna. Fassaru at-tawhida bil ibadati. Idan at-tawhidu huwa ifradullahi bil ibadati. Wa laysa huwa al-ifradu أن الله هو الخالق الرازق والمحيي المميت المدبر لأن هذا موجود في الفطر موجود في أقول إقلاء terus لا يجد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والأرض غير الله سبحانه وتعالى لا يوجد أحدا في العالم كله وما فيه من كفار والملائكة يعتقد أن أحدا خلق بشرا من البشر خلق بشرا ترس ولكن سألتهم من خلقهم أسبق جد طيب yang belum baca berarti siapa Raymond sekarang Raymond fil alami ya taqidu an bisyar anna basharan yakhluqu bi basharan insanan yamshi alal ardi wa yatakallamu wa yaqulu wa yasrubu hal yujadu aqilun ya taqidu hadha am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna am khaliquna as-samawati wal ardha am khalaqus samawati bal la yuqinuna yuqinun jangan yuk Terus tauhidur rububiyyati maujudun fil fitri wal uquli wal uquli lakinnahu la yakfi biduni tauhidil ibadati wa huwa ifradullahi bil ibadati wa li hadza qala syaikhu at tauhidu huwa ifradullahi bil ibadati wa laisa huwa ifradullahi bil khalqi war wa laisa huwa ifrada khabar laisa huwanya dhamir fasl itu aja laisa huwa ifradallahi bil khalqi war rizqi war rizqi war rizqi wal ihya'i wal imatati li anna hadza syai'un ma'rufun wa la yakfi tauhida tauhidu is wa la yakfi tauhidu rububiyyati fi ta'rifi tauhid. Masyaallah. Udah keren banget Raymond bacanya Raymond. Masyaallah. Bisa makan apa Raymond ini? Hah? Puasa terus tiap hari dah. Biar mantap bacanya. Mana sekarang? Dari mana? Wa ma huwa tauhid itu ya. Apa dari atas? Wa minhu qauluhu ta'ala wa qad rabbuka ala ta'budu illa iya. Dan di antara firman Allah dan Rabbmu telah memutuskan janganlah kalian beribadah padanya, beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka Allah SWT memulai dengan tauhid. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah seagung-agung yang Allah perintahkan. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu," katakanlah kepada mereka, "Kemarilah kalian, aku akan membacakan maharrama rabbukum, apa yang diharamkan Rabb kalian alaikum atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a." Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. "Wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq." Dan berbuat baiklah kepada keluarga kalian. Ya, ini takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsana. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Maka ini adalah dalil ya atas ala mayati atas apa yang keterangan yang datang sebagai berikut, anna adzama ma nahallahu anhu asyirku. Bahwa larangan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Ya. Apabila sesuatu yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, maka wajib seseorang memulai dengan tauhid ketika dia mempelajari akidah. Ya, dia wajib mempelajari akidah sebelum segala hal. Maka tauhid akidah adalah asas. Maka wajib diperhatikan hal ini dengan dipelajari dan mengajarkan. Ya, dan didawamkan, dikontinuikan dalam tadris pengajaran. Ya, dan dijelaskan kepada manusia, karena akidah inilah seagung-agung yang Allah perintahkan. Falisa minal munasib, dan enggak layak, enggak cocok Anda menjadikan akidah itu di akhir segala hal. Aula yu'bahu biha, atau tidak diperdulikan, tidak diperhatikan. Ya, karena ada para dai yang mereka zuhud terhadap tauhid. Zuhud artinya enggak butuh terhadap pengajaran tauhid dan akidah. Dan juga ada orang-orang yang mereka ya diberikan bala oleh Allah dengan hal ini, mereka tidak memperdulikan masalah akidah. Wa di annal ikhlal biha, karena berarti kalau cacat dalam hal ini berarti itu cacat dalam agama. Ya, semuanya maka wajib untuk memperhatikan hal ini. Ma huwa tauhidu, kata Syekh, apa sih tauhid itu? Apakah tauhid itu Anda cukup menetapkan bahwa Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan? La, tidak demikian. Ya, tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka ahli tafsir menyatakan, ya'budun ayyu yuwahidun. Agar mereka beribadah padaku, yaitu agar mereka mentauhidkan aku. Maka para ulama mentafsirkan tauhid dengan ibadah. Idan kalau begitu, maka tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Maka tidak, bukanlah sebuah penetapan bahwa Allah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, pengatur alam semesta. Karena ini semua memang ada secara fitrah, fil fitor, jamak dari fitrah. Ya, ini sudah ada di dalam akal-akal orang yang berakal. Maka tidak ada seorang akak yang berakal pun yang didapati di dunia ini dia meyakini bahwa ada seseorang yang menciptakan langit dan bumi selain Allah. Tidak didapati seorang pun di alam ini semuanya ya, apa ada orang kafir, orang mulhid yang meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Wala in sa'atahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Allah telah berfirman jika mereka ditanya ya, tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Kemudian la yujadu aqilun fil alam, tidak didapati seorang yang berakal pun di alam ini, mereka meyakini bahwa ada manusia yang menciptakan manusia yang lain yang berjalan ya di atas muka bumi, dia berbicara, dapat makan, dapat minum. Dia dapat makan, dia dapat minum. Apakah ada orang yang berakal yang meyakini hal ini? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari segala sesuatu atau mereka sendiri yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal arda la yuqinun? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi atau bahkan mereka sendiri tidak yakin? Ya. Maka tauhid rububiyah itu ada di secara fitrah dan akal. Namun tidak cukup tanpa tauhid ibadah uluhiyah. Yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Oleh karena itu Syekh menyatakan tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Maka bukanlah tauhid ya, mentauhidkan Allah, bukanlah tauhid tersebut mengesakan Allah dalam penciptaan, pemberian rezeki, menghidupkan, mematikan. Karena ini semua hal yang ma'ruf. Dan tidak cukup tauhid rububiyah ya, di dalam mendefinisikan tauhid. Nah, subhanallah, bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.